Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah alladhi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad wa nas'alullah ajalana wa awladana wa ahlana min hiyari ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah al-qa'im bi hukukillah ma dhaqat illa farajahullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'uhuda syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar rasulullah amma ba'd. Al-Mukarramun para alim ulama wabil khusus Al-Karim Ibnul Karim Romo Yaisani Barsono sekeluarga dan jemaah, saya doakan semoga hidupnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Bapak Camat Grogol dan Bapak Dan Ramil yang setia selalu bersama saya dalam rangka menghidup-hidupkan sunnah Rasul, saya doakan semoga jabatannya, tugasnya diberkahkan oleh Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur pada Allah malam ini kita bersama bersolawat, dan barusan Pak Yaisoni sudah banyak menyampaikan tausiah. Saya rasa kalau terlalu malam ini saya kurang bijaksana, dan alhamdulillah baru kali ini saya mengikuti kegiatan sambutan dari panitia tadi, luar biasa. Saya doakan Pak Panitia panjang umur. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan, operator tambah volume ya. Mari agar supaya sebelum tausiah saya sampaikan, hati kita makin tenang kembali. Dan tadi masya Allah, kalau dengar sambutan Pak Panitia ini pengen tak obong gunung lor. Sambung lagi oleh Pak Isoni, ya maklum kiai muda kan begitu, masih berapi-api ya. Tapi insya Allah kita termasuk hamba Allah yang sabar. Amin Allahumma. Minta tolong ini dipindah aja ini potnya ini ya. Saya pendek enggak kelihatan yang di sana. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mari kita bersama beristighosah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij على المسلمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين المسلمين. para jemaah yang saya muliakan, insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang dapat sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Krono nopo para jemaah, kalau panjenengan sedaya dalam rangka kegiatan ibadah bersolawat, berpikir, beristighosah, sak menika sampun wonten tantangane. Alhamdulillah. Lek perlu kalau panjenengan sedaya sujud syukur. Bahkan kok hanya Kiai Soni. Bahkan kok hanya panitia yang dapat tantangan terasa kentir dan sebagainya. Napa wae ceritane sengkuni? Kula blas gak ngerti wayang kula. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan misi agama Allah Subhanahu wa taala sudah jelas disampaikan berbagai macam dasar yang datangnya dari Allah. Namun karena hatinya masih tertutup sampai kiamat mereka tidak iman kepada Allah dan Rasulnya. Betul mboten? Betul mboten? Karena apa? Walaupun Pak Yaisoni buka kitab telung lemari, lek atine ketutup, wong jenenge anak buaye. Sinten? Sinten? Anak buaye? Sengkuni nggih. Gak bakal bisa nerima. Kenapa? Koswatul kulub. Anak buaya bulahap. Lalu sebetan. Makanya keresahannya pun. Walaupun cangkemi sampai dobleh. Cangkemi bahasa Jawa Timur alus niku. Wonten sing alus malih. Terasa tiang Banyuwangi kampung kulo. Congore niku lho. Dengan punten, kula cerita Jawa Timur lho nggih. Enggak bakal para jamaah rahimakumullah. Dan insyaallah walaupun kita mendapat tantangan berbagai macam, insyaallah selawat sampai kiamat tetap jaya. Al-hidayah tetap jaya. Jamurah jaya. Ahbabul Mustafa jaya. Dan insyaallah majlis-majlis Ahlus Sunnah wal Jamaah selamanya dan insya Allah makin berkembang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma sallallahu Muhammad. Dilanjut mboten niki. Saestu ta. Para jamaah yang saya muliakan, monggo kula panjenengan sedaya bersyukur dan mohon pada Allah. Semoga umur kita sampai di Ramadan yang akan datang. Para jamaah yang saya muliakan, kalau kita pikir, kita renungkan. Pak Yai Zainuddin MZ, Ramadan kemarin ketemu dengan Ramadan. Ternyata Ramadan sekarang sudah tidak ketemu lagi. Leres mboten? Leres mboten? Lakulah panjenengan sedaya, mohon pada Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam rangka untuk taat kepadamu, ya Allah. Amin Allahumma. Para jamaah yang saya muliakan, insya Allah berapa hari lagi kalau panjenengan sedaya masuki bulan Ramadan. Terasa Kanjeng Nabi man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nir. Sapa wong seneng, bahagia, gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka neraka diharamkan untuk menyentuh jasad kita. Artine nopo? Seneng mawon diharamakan masuk neraka. Insya Allah kula panjenengan sedaya ahli swarga. Amin Allahumma. Ngene ngontone anak buahe Abu Jahal nggih mboten percaya. Dikira ketoprak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. kiai ahlu sunnah wal jamaah nggo Quran enak. Laki len kulo sing gak gelem solawatan. Saiki Qurane dilagokne, tapi salah. Tak rungokne persis gendruwo ngorok. Ung ra iso terok-terok. Asline namung ngiri mawon niku. Apa yang telah diucapkan Rasulullah, apa yang telah ditetapkan Rasulullah, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, sedaya ini bukan karena nafsu kanjeng Nabi. Napa semata-mata hanyalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang saya muliakan, kita bersyukur dengan datangnya bulan Ramadan. Alhamdulillah masuk bulan Ramadan. Muka-muka sempurna ibadah yang bulan Ramadan. Amin. Jangan sebaliknya para jamaah. Sak menikah tidak semuanya umat Islam menikah saged nerima dengan hati yang senang, hati yang ikhlas datangnya bulan Ramadan. Wong wau sebelah kula ni wonten lho tiyang napa lek kerasi tiyang Jawa Timur niku jagongan, mriki napa nggih? Jagongan, napa kerasi? Pak Yai itu budi, ajeng ngaji. Waduh, sekejap malih poso iki Pak Yai. Ramadan iki jare waduh. Duh, sekejap malih kajeng poso. Para jamaah yang saya muliakan, ini menunjukkan bahwa hamba ini tidak senang dengan adanya bulan Ramadan. Para jamaah yang saya muliakan, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kursi sakit dimundurakan kejam nih. Mundur sekejap. Pak saya iso ni minta maaf saya duduk di kursi. Lek kiai rodok sepuh oleh lungguh kursi nggih. Pak iso niki 5 tahun malih ndamel kursi ceramah nggih. Krana umure kalih kula kakek 5 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan lek panjenengan sak menika enggak usah khawatir ketar-ketir. Jerene lek ibadah iki ahli neraka ahli neraka mboten. Kanjeng Nabi memberikan keterangan. Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Kanjeng Nabi menyampaikan swarga iku lho kangen. Swarga iku lho rindu. Karo sapa? Yang pertama talil Quran. Umat Rasulullah yang senang membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quranul Karim wonten ilmune wonten carane gak ngawur. Kula ni mireng semerep teng mriku terasa ahli tafsir Quran, maca Quran ra karo-karuan. Ngono ahli tafsir, bacaannya salah semua. Lha niku kula alhamdulillah panjenengan menika gadah guru, kiai-kiai, ulama-ulama engkang ahli maca Al-Quranul Karim. Apa malah mengke para jamaah di bulan Ramadan usahakan panjenengan sedaya sakit khatam Al-Quran. Amin. Tanggal 1 juz 1. Tanggal 2 juz 2. Tanggal 3 juz 3. Usahakan sedinten angsal 1 juz mawon. Insya Allah akhir Ramadan khatam. Amin Allahumma. Apa malih dalam rangka syiar Ramadan. Lek teng Jawa Timur masjid-masjid didamel tadarus. Duko lek teng Solo. Pak Isoni. Masjid-masjid konten tadarus Al-Qur'an. Lek teng Jawa Timur damel pengeras syiar Qur'an biar berkumandang di mana-mana. Duko lek teng Solo, Pak Camat. Wonten nggih? Alham. Namun kula pesen siar yo siar, tapi diukur dengan kemampuannya. Lek saya maca ning damel pengeras suara bagus. Lek tasik belajar, nyimak mawon. Lek maca dhewe, gak usah gawe speaker. Setuju mboten? Setuju mboten? Niku lho tengitan niku. Masuk Ramadan wingi niku, maca Quran karo-karuan. Damel speaker, bawang karo-karuan. Wis, wis. Bismillah, mil, gak teko-teko. Lha ngji Al-Baqarah awal iku lho. Waminan nasi nasi nasi ping 7 sampean. Terase tanggane lek kluwen mangan sik gak usah ngaji. Masyaallah, Quran wonten ilmune, wonten tajwide. Malam yujawidil Quran asimun. Sapa wonge kang gak najwidkan Quran dosa. Mangkane maca gak sembarangan. Leres mboten? Nah niki para jamaah, mugi-mugi panjenengan sedaya nggih, teng bulan Ramadan masyaallah teng pundi-pundi beto Al-Qur'an, usahakan lisannya selalu untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Niki sing pertama dirindukan kali surga Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf suara juga agak serak. Tempo hari kula niki diundang teng Wonogiri, niki tasik ngidul 3 jam lagi. Mantun wonten iku mboten kok teng mriku, diunggahne ning dhuwur gunung. Saestu niku, Pak. Omah iku 2 kilo siji. 2 kilo siji. Iki lek meteng bayi bengi gak ana tanggane terus piye iki, Pak Jamal? Ya Allah. Kula ngantos griyane iki sobo. Asal cerita sedikit nggih. Tak cerita sedikit. Lah panitiane kemaki. Pak Yai silahkan nanti datang di sana. Masya Allah diistimewakan. Sana itu beda gak kayak Solo, Pak Yai. Sana kalau ada Kiai datang dikasih makan. Semangat. Gak oleh mangan ning omah. Ternyata niku para jamaah rahimakumullah. Lah wong warung lho ra enak. Nyampe mriko niku Masya Allah. Gak dikekne teh kayak banyu putih tok. Nguyup. Lah kula niki mau mulai sore mboten makan nasi kali rombongan niki para jamaah. Ajeng ceramah lu pura-pura nu kula ajeng wudu, jane ngirik dapurnya kula niki. Lah kok jam 10:30 tuh masih kayu itu lho kula. Masak pakai kayu itu apa sih? Ndamel pawon niku lho. Sik benak-benakne kayu. Batin kula waduh nasib iki mu. Iki iso-iso sahur mangane iki para jamaah. Masya Allah ternyata teng mereka walaupun keadaan begitu mereka semuanya senang sholawat alhamdulillah. Tahlil tadik lancar, nyadran tasik lancar, ajarani ahlussunnah wal jamaah dan didatangi oleh kelompok-kelompok yang anti pada ahlussunnah wal jamaah. Ternyata apa kata mereka? Walaupun matahari ditaruh di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, aku tidak bakal meninggalkan paham ahlu sunnah wal jamaah. Tepuk tangan dong. Sudah semuanya didatangi oleh mereka. Tak usah ya jawabannya. Masya Allah. Alhamdulillah termasuk iman kula panjenengan sedaya. Napa sing dadi amalan iki. Diyakini, diamalakan. Ngantos kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun nomor kali. Sekali lagi kula dongaaken mugi-mugi panjenengan sedaya ahli Qur'anul Karim. Amin Allahumma. Ingin kula tambahi masalah Qur'an. Kadang-kadang maaf tiyang niki mboten sedaya saged ngos Al-Qur'anul Karim. Leres Pak nggih? Leres Pak nggih? Mboten usah khawatir. Engko terus nelowong so ning buritan ning kandang meneng telung dina ora mangan ra turu. Gara-gara gak iso maca Qur'an. Gusti Allah gak banyak nuntut. Dengerin bacaan Quran. Simak bacaan Quran. Pahalanya sama. Sekecombatan. Niki lho Gusti Allah gak repot. Lah kok wong ngitang kuwi repot. Leres mboten? Niki. Mugi-mugi sekali lagi. Kula panjenengan sedaya. Kober maos Al-Quranul Karim. Nomor kalih. Yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Wa hafizul lisan, tiyang ingkang saged njaga lisane. Niki, monggo lisan niki dijaga, gak usah ngelek-ngelek wong tok. Gak usah nyalahne wong tok. Ngono jare ahli swarga. Swargane bae ta ya apa? Lah niki, dijaga, apalagi dalam rangka puasa. Diajak ngomong yang gak bener, diajak kipah yang gak bener. Jawab inni shaimun. Aku lagi puasa, ngobrol ngerasani wong, engko sawal dilanjut ning maneh. Lho ngoten dicokel isane. Krana napa para jamaah? perpecahan di mana-mana, perselisihan di mana-mana, pertengkaran di mana-mana, awal penyebabnya adalah lisan yang enggak benar. Leres mboten? Leres mboten? Ahli selawat omongannya yang bagus-bagus. Biarkan mereka ngoceh sampai untune rontok ben. Nggih, kersane ngomong biarkan. Ini adalah sunnah Rasul yang wajib kita syukuri. Ini tanda-tanda amal kula panjenengan sedaya dipun trima dening Allah. Kenapa? Karena sudah ada tantangan. Alhamdulillah. Niki jam 10:30. Dilanjut mboten? Saestu ta? Pun, nomor 3. Yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Wa mut'imul ji'an. Umat Kanjeng Nabi yang selalu dan banyak dan sering memberikan makan orang-orang yang lapar. Para jamaah yang saya muliakan, ini penting. Ini penting. Kula ceritani. Saya barusan ceramah sebelum ini. Wonten pundi Pak Yai? Wonten baki nggih? Gatak nggih. Digatak kan, betul ya? Digatak saya pamit keluar Jawa. Saya ceramah di pulau terluar. Kepulauan Kepri, Riau. Mriko dekat perbatasan Vietnam. Ngertos Vietnam? Kelewer ngalor didik. Ngalor didik. Salah satu kabupaten, pulau ini 350 pulau. Ternyata ada salah satu pulau yang dulunya Masya Allah, Islamnya bagus, masjidnya banyak. Saat ini bukan masjid lagi. Saat ini bukan musholla lagi. Sudah dikasih ini para jemaah. Nih, set. Paham loh? Kenapa penyebabnya? Penyebabnya karena pulau itu miskin. Dan umat Islam gak ada yang peduli. Sehingga digarap orang lain. Siapa yang malu? Adalah kita semua. Leres mboten para jemaah? Lah niki, karena napa umat Islam saat ini yang dipikirkan, yang jadi masalah hanya perselisihan khilafiyah mawon. Leres mboten? Gak mikiri umat sing kelaparan, gak mikiri umat yang saiki kemiskinan. Yang diklaim oleh orang pusat katanya Indonesia saat ini ekonominya lagi bagus. Bohong. Leres mboten? Tepuk tangan dong. Ini kenyataannya. Para jamaah. Sehingga pantas Kanjeng Nabi berikan makan orang-orang miskin. Berikan makan orang-orang yang lagi lapar. Karena nopo, kadah tiang miskin sing imani mboten mantep. Imani mboten kuat. Demi sesuap nasi, akidah dijual. Makanya wis gak usah bahas khilafiyah main. Ben masih dobleh tangkeme jarno. Sing penting monggo kula panjenengan sedaya murid-muridi sunai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjut mboten. Jadi sing guri terus kiai sampai semaput gak apa-apa. Kuno lonjak lanjut. Nani, wahmut emil jian. Maka ni monggo, panjenengan sedaya. Mugi-mugi kalau tu ngakan, rizki ni kata barokah. Mengkelek posuan damel buko sing kata. Pon kersane sinten mawon, sukani bukoan. Tidak menutup kemungkinan para jamaah. Kalau panjenengan sedaya buko daharan ni saya kata. Orang kanan kiri kita banyak yang tidak berbuka puasa. Leres mboten para jamaah. Leres mboten para jamaah. Lah niki lho, sampe Kanjeng Nabi ngancam, sapa wonge sing bengi kuwi wareg, ibadahe mantep, tahajudet pak, posone mantep, zakate katak. Ya hajine sering, anak tanggane keluwen kok diem. Moko ibadahe ditunda dening Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Lah niki. Wa mut'imul ji'an. Berikan makanan orang-orang yang lagi lapar, orang-orang yang lagi lemah. Dilanjut mboten. Nomor sekawan para jamaah, engkang ditunggu kali swargane Gusti Allah Niki janjine Kanjeng Nabi. As-sha'imina fi syahri Ramadan, umat Kanjeng Nabi ingkang puasa wonten bulan Ramadan. Para jamaah yang saya muliakan, anggap ini Ramadan terakhir. Tidak ada jaminan umur kalau panjenengan ngantos Ramadan yang akan datang. Leres mboten? Leres mboten? Monggo Ramadan niki ditingkatkan kualitas ibadah kalau panjenengan sedaya. Karena napa puasa niku wonten tiga. Yang pertama shaumul am, puasanya orang-orang awam. Puasane wong awam, wong bodoh. Siang mboten makan minum, maksiate lancar. Salat mboten, ibadah mboten, posone kluyuran tok, lek mboten nonton film tok ora jamaah. Wonten lho tiyang poso teng Solo niku mboten mulih-mulih teng griyane, ning mall golek sing adem. Mulai isuk mulai sore, wonten mboten? Wonten mboten? Puasa niki yang awam niki. Kula ni prihatin kadang-kadang, lho kiai kok tahu, wong kiai ini juga sering ke mall. Mboten keluyuran, mboten penelitian. Lho beda lho ya, beda lho. Namun kula prihatin, monggo niki pumpung wonten Pak Camat, wonten Pak Jaramil, wonten Pak Yai Soni, seorang ulama, seorang kiai, juga pengusaha. Tepuk tangan, mantap niki. Kula pesen, ini termasuk pelecehan, penghinaan terhadap umat Islam pada umumnya. Ternyata di mal-mal itu tempat ibadah kados kandang PT. Leres mboten? Jawab, leres mboten? Kok takut sih? Leres mboten? Coba lihat, di mal-mal yang begitu megah, penghuninya yang belanja, yang menaruh saham di situ, mayoritas umat Islam, ternyata tempat musolanya kados kandang PT. Leres mboten? Coba usulkan niki. Mangkane Solo baru nikah tah mal, Pak Camat harus tegas dengan syarat musolanya untuk umat Islam. Tolong kasih yang bersih, yang bagus. Pantes mboten pantes. Kersane dicontoh kalih mal-mal sing wonten teng Solo menika. Kalau perlu Pak Yai Soni, kiai juga pengusaha. Omongin iki kalih padha pengusahane, dirungokne. Lah kok kula ngomong teng direkture mal, dikira stres kula. Leres mboten? Lah niki para jamaah rahimakumullah, dilanjut mboten niki. Nih. Shaumul am, puasane wong awam. Mugi-mugi niki kula panjenengan sedaya enggak ngelakoni amalan ngenten niki. Amin Allahumma. Nomor kalih shaumul khawas. Puasane tiyang khusus. Mboten mangan, mboten minum, ibadah mantap, salate jamaah terus. Amin. Niko suasana berubah kenapa? Permasalahan snack nih. Diterangi wamut emuljian langsung snacknya dibagi. Niku benjeng niku. Lah kok saiki wis bagi-bagi. Dilanjut mboten iki? Dilanjut mboten iki? Ali. Monggo. Puasane dijogo banget, lisane dijogo, matane poso, mripate poso, sedayane poso. Ibadah-ibadah wajib dilakoni, sunai juga dilakoni. Apa malih alhamdulillah, para jamaah yang saya muliakan, di dalam bulan Ramadan ini wonten sholat sunnah yang tidak dilakukan oleh bulan-bulan lain, yaitu sholat taraweh. Laris batan? Laris batan? Lah ini jadi bermasalah malih. Tiang sing mboten seneng teng Islam mulai sorak-sorak tepuk tangan. Engko wong Islam umyek maneh. Wong Islam nek isak kok gegeran malih. Gara-gara jumlah rakaat jadi permasalahan di mana-mana. Betul mboten? Enggak usah bingung. Monggo kula panjenengan sedaya agak dewasa pola pikirnya. Sing 8 silahkan, yang 20 dilanjut. Setuju mboten? Umpami wonten masjid ini dua pendapat. Ada yang 8, yang 20, yang dapat 8, mundur. Yang 20 dilanjut. Pun toh beres toh? Beres toh? Gak usah ngomong. Ibadahmu ratirimu gambek Gusti Allah. Sing diterima aku. Tampian takoni juga. Kapan Gusti Allah nerimo nih? Gue ketemu Gusti Allah kapan? Ya kok repot? Ini urusan Allah. Kula panjenengan sedaya umat Islam, ibadah hanya satu niate, pados ridone Gusti Allah. Lagi. Nomor tiga, somul khawasul khawas, posone orang khusus di atas khusus. Sinten menika? Posone para nabi. Kula panjenengan senes makome, sing penting insyaallah dadi posone wong khusus sampun mantep. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pun pesen kula niki monggo diamalaken. Krana napa para jamaah? Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ini ada tuntutan untuk mengamalkan. Wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Sapa wonge kang krungu, sapa wonge kang ngerti, sapa wonge kang iso gak diamalno duwe ilmu, sak durunge Gusti Allah nyiksa orang-orang ahli menyembah berhala, orang itu akan disiksa duluan. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Para jamaah yang saya muliakan, sampun jam pinten. Dilanjut mboten? Pak Yasoni. Terasa Pak Yasoni 10 menit lagi. Niki untuk menyambut Ramadan, mungkin pertemuan terakhir untuk Ramadan menika, karena saya awal Ramadan harus keliling luar Jawa, jadwal kula Idul Fitri ini harus khotib wonten Masjid Agung Banyuwangi. Kula panjenengan mungkin panggil bulan Syawal malih, mugi-mugi panjang umur. Yang terpenting menika para jemaah, ketika Ramadan awal kula panjenengan sedaya ibadahe suwai, setan mboten sulit badhe membelokkan ibadah kita, badhe menyesatkan ibadah kita. Menjelang Idul Fitri, kula panjenengan disibukkan untuk urusan lebaran. Lek mriki napa lebaran namine? Napa? Bakdo. Leres mboten? Mulai tanggal 20, terutama kaum ibu-ibu diserang kalih setan, dibisikin, "Buk, meh bodo. Meh bakdo. Toplesmu jek kosong, Bu. Pakaiane anak-anakmu rong ono, Bu." Sudah mulai mikir, wajah yang tidak menyenangkan terhadap suami mulai tumbuh, perengat-perengut ngalor ngidul. Terus mboten? Sak badane suami ngerti diberikan apa yang dibutuhkan, sang ibu mulai disibukkan sehingga ibadah dilupakan. Gak leren-leren mulih ke pasar, gak leren-leren mulih ke mall. Napa? Waktu hanya untuk persiapan lebaran mawon, ibadahe kosong. Krono akhir Ramadan 10 menika wonten malam Lailatul Qadar. Kapan dugine mboten-mboten janjine? Di akhir Ramadan, kula panjenengan sedaya ditingkatkan, ditingkatkan ibadahe. Mugi-mugi sakit, amin Allahumma. Krono tiang poso ini keistimewaan luar biasa. Namun shaimi ibadatun. Jadi tileme turune wong poso niki jadi ibadah. Namun jangan pakai alasan bapak-bapak, gara-gara mireng menika langsung poso turu tok. Mboten ngonten maksude napa? Orang puasa itu capek, letih, haus dan lain sebagainya. Tertidur dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Paham mboten? Paham mboten? Lah terus para jamaah, wa du'auhu mustajabun. Dongone doanya orang puasa mustajabah. Makanya ketika berpuasa perbanyak doa, diterima oleh Allah. Wa amaluhu mudha'afun. Jadi amale kula panjenengan sedaya kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan. Sampun paham? Sampun paham? Yang terakhir, sak derenge Ramadan, malaikat Jibril ndonga nyuwun dhateng Gusti Allah. Pripun isi dongane? Ya Allah, abaikan ibadahnya umat Nabi Muhammad. Mpun ngantos diurus ibadah umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika mau masuk bulan Ramadan, mereka punya salah terhadap orang tuanya dan belum sempat minta maaf. Tolong ibadah di bulan Ramadan abaikan ya Allah. Lho niki sing ndonga malaikat Jibril lho sanes kula lho niki. Mangkane monggo kula panjenengan sedaya menjelang Ramadan nyuwun pangapura ingkang kathah dhateng tiyang sepahipun mugi-mugi saged ngamalaken. Amin. Lah pripun nek tiyang sepahe sampun wafat? Ya ziarah kubur didongani nyampe nyampe. Pendapat sing gak nyampe sok lek mati ra usah didongani. Aman? Aman? Wonten mawon. Nomor kalih doanya malaikat Jibril. Ya Allah, abaikan ibadah umat Nabi Muhammad SAW. Ketika mau masuk bulan Ramadan, mereka bersuami istri, mereka punya istri, mereka punya suami, dan saling punya salah, belum saling memaafkan. Tolong ibadah di bulan Ramadan abaikan ya Allah. Niki malaikat Jibril ingkang donga. Mangkane bapak ibu mangke tak badani acara meniko saling maaf memaafkan suami istri. Amin Allahumma. Biasanya bapak-bapak gengsi. Aku kepala rumah tangga njok ngapura piye. Kue sing makani aku, sing gedek ni kue. Sing gedek ni aku. Wong kumbien kuru saiki gawendek ni ya sing gedek ni aku. Langen ini para jamaah. Gak usah gengsian. Istri langsung sungkem. Cium tangan suami. Bang, Pak E, pangapun tenikang kata selama niki kesalahan kula, iya dinda tak ngapura wong kowe. Ngenten iki para jamaah. Saget nggih? Saling maafkan, enak. Nomor 3, dongane malaikat Jibril, ya Allah, abaikan ibadahnya umat Nabi Muhammad SAW yang mereka mau melaksanakan ibadah bulan Ramadan dan sebelum Ramadan mereka punya salah sesama Islam. Dan sesama saudaranya belum saling memaafkan. Lho niki berjemaah. Maka ini penting. Kadang-kadang saat niki wonten SMS. Saling maafkan. Nggih? Saling maafkan. Minta maaf. Dosa-dosanya. Perkara wong sing mari ngelok-ngelok ini gak minta maaf. Ya ben ku urusannya Gusti Allah. Kan wonten berjemaah. Yang penting kalau panjenengan sedaya ketemu rencangi. Tolong maafkan ya. Maafkan ya. Kesalahan saya. Bersih. Kita nyambut bulan Ramadan dengan hati yang ikhlas. Masya Allah. Insya Allah. Selama bulan Ramadan. Amal kalau panjenengan sedaya. Dipunterima dening Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu ingkang kalau mati. Sekian aja yang dapat saya sampaikan. Sudah jam 11. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Monggo ditutup kalian salawat. Ya Sayyidi. Hadroh melek. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Sayyidi. Ya salli wa sallim wa barik alaih. Para jemaah yang saya muliakan, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini menjelang Ramadan, mungkin selama ini saya bergaul, bersahabat, silaturahmi wonten kelapatan ingkang kathah kula nyuwun pangapunten. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq lan thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romo Kiai Mukhlisin Dawam. Terima kasih jamaah semuanya. Sampai ketemu besok malam di belakang Pendopo Kabupaten Sukoharjo. Walaufu, hati-hati di jalan. Selamat jalan. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.